بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثات بدعة wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan kita taufik dan rahmatnya sehingga Allah Ta'ala mudahkan kita pada malam ini, malam Selasa, memasuki tanggal 1 Rabiul Akhir, tahun 1445 Hijriah, di mana Allah Ta'ala mudahkan kita untuk melanjutkan kembali kajian online membahas kitab Kasbus Suhad karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, di mana beliau menulis kitab ini dalam rangka menyingkap subhat yang dilontarkan oleh pelaku kesyirikan di atas kaum muslimin, sehingga perkara-perkara subhat tadi tidak menjadi samar lagi, tidak menjadi subhat lagi, akan tetapi menjadi terang dan jelas akan kebatilannya. Sehingga subhat tadi akan menjadi terang dan jelas bahwa itu adalah merupakan kebatilan. Sehingga kaum muslimin bisa mengambil pelajaran darinya. Naam, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasannya. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala. Berkata penulis kitab ini, wa ma dzakartuhu laka min annallaha ta'ala, dan apa yang telah aku sebutkan kepadamu bahwasanya Allah Ta'ala dzakara annal musyrikin, Allah Ta'ala telah menyebutkan orang-orang musyrikin, yukirruna birububiyyah, mereka mengakui mengikrarkan tauhid rububiyah. Wa anna kufrahum bita'alluqihim 'alal malaikah wal anbiya wal auliya. Dan sesungguhnya kekufuran mereka adalah dikarenakan ketergantungan mereka kepada para malaikat, para nabi, para wali, ma'akaulihim. Seraya mereka mengatakan, ha'ulai syufa'una indallah. Seraya mereka mengatakan sebagaimana yang Allah Ta'ala abadikan di dalam Quran Surat Yunus ayat 18. Mereka inilah pemberi syafaat kami di sisi Allah, kata orang-orang musyrikin. Hadza amrun muhkam bainun la yaqdiru ahadun an yughayyira ma'na. Ini adalah perkara yang muhkam, yang jelas hukumnya, yang jelas maknanya, yang terang, yang tidak seorang pun mampu untuk merubah maknanya. Qala Asy-Syarih, berkata Asy-Syarih Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah, zakarul mu'allifu rahimahullah. Penulis kitab ini menyebutkan kaifa naruddul mutasabiha ilal muhkam. Bagaimana kita mengembalikan sesuatu yang mutasabih, sesuatu yang samar, mengembalikan dalil yang samar, dalil-dalil yang mutasyabihat kepada dalil-dalil yang muhkam. Kepada dalil muhkam, dalil-dalil muhkamat. Dalil yang jelas maknanya, yang jelas hukumnya. Annal musyrikina kanu yukirruna bitauhidir rububiyah. Bahwasannya orang-orang musyrikin, mereka mengikrarkan, mengakui tauhid rububiyah. Wa yu'minuna bizalik. Dan mereka beriman dengan hal itu, dengan tauhid rububiyah ini, imanan, dengan keimanan la syakka fihi indahum, tidak ada keraguan pada diri mereka. Walakinnahum ya'budunal malaikah, akan tetapi mereka beribadah kepada para malaikat, wa ghairuhum, dan kepada selainnya, wa yaqulun, dan mereka berkata, ha'ulai syufa'una indallah. Mereka inilah pemberi syafaat, syafaat kepada kami di sisi Allah. Wa ma hadza, meskipun demikian pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyahnya Allah, kanu musyrikin. Mereka tetap teranggap sebagai orang-orang musyrikin. Mereka dihukumi sebagai orang-orang musyrikin. Istabahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dimahum wa amwalahum. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghalalkan darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Wa hadza nasun muhkamun. Dan ini adalah nas yang muhkam, yang jelas maknanya, yang jelas hukumnya, lastibaha fih. Tidak ada kesamaran di dalamnya. Dalun ala annallaha la syarikalah. Dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah tidak ada sekutu baginya, fi uluhiyatihi wa fi ibadatihi. Tidak ada sekutu baginya di dalam uluhiyahnya, di dalam beribadah kepadanya. Kama annahu la syarikalah fi rububiyatihi wa mulkihi. Sebagaimana tidak ada sekutu baginya di dalam rububiyahnya dan kekuasaannya. Wa anna man asyraka billah bi uluhiyah. Dan sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah di dalam uluhiyahnya, wa huwa musyrik, maka dia adalah seorang musyrik. Wa in wahadahu fir rububiyah, meskipun dia mengesakan Allah di dalam rububiyahnya. Kemudian al-mu'allif mengatakan, wa ma dzakarta li ayyuhal musyrik. Dan apa yang telah engkau katakan kepadaku, wahai orang musyrik, minal Qur'ani au kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang itu datang darinya dari Al-Qur'an atau ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la a'rifu ma'nah, aku tidak mengetahui maknanya. Walakin aktau anna kalamallah. Kan tetapi aku pastikan bahwasanya ucapan Allah la yatanaqad, tidak akan berkontradiksi, tidak akan saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Wa anna kalaman nabi sallallahu alaihi wasallam la yukhalifu kalamallah. Dan sesungguhnya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan menyelisihi ucapan Allah Ta'ala. Asy-Syari menjelaskan, qauluhu rahimallahu, ucapan beliau penulis kitab ini, ma zakarta ayyuhal musyrik, apa yang telah engkau katakan wahai orang musyrik, min kalamillahi ta'ala, dari ucapan Allah Ta'ala, wa kalami rasulihi, dan ucapan rasulnya, la arifu ma'nahu, aku tidak mengetahui maknanya. Walakinni a'lamu anna kalamallah la yatanaqad. Akan tetapi aku mengetahui bahwasanya firman Allah Ta'ala tidak akan saling bertentangan. Wa anna kalaman nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yukhalifu kalamallah, tidak akan menyelisihi ucapan Allah. Yuridu biqauli, al-muallif penulis kitab ini menginginkan dengan ucapannya la a'rifu ma'nahu, aku tidak mengetahui maknanya, ai artinya la a'rifu ma'nahu alladhi anta tad'ih, aku tidak mengetahui maknanya yang engkau dakwakan itu, yang engkau tuntut itu. Wa innani unkiruhu wa la ukirru bihi, dan sesungguhnya aku mengingkarinya, wa la ukirru bihi, dan aku tidak mengakuinya, dikarenakan a'lamu anna kalamallah la yatanaqad, dikarenakan aku mengetahui bahwasanya ucapan Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, tidak akan bertentangan satu dengan yang lainnya. Wa anna kalaman nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kalam dan ucapan nabi sallallahu alaihi wasallam la yukhalifu kalamallah, tidak akan menyelisih ucapan Allah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an, tidak mempelajari Al-Qur'an, walau kana min indi ghairillah, dan seandainya Al-Qur'an itu bukan datangnya bukan dari sisi Allah, la wajadu fihi ikhtilafan katsira, niscaya pasti akan kalian dapati di dalamnya perselisihan, penyelisihan, pertentangan yang banyak. Surat An-Nisa fil ayat tsaniyah wa tsamanin. Surat An-Nisa pada ayat 82. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai, dan kami telah turunkan kepadamu kitab sebagai penjelas terhadap segala sesuatu. Surat Nahl ayat 89. Waqala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, litubayyana lin-nas, agar engkau menerangkan kepada manusia, ma nuzila ilaihim, apa yang telah diturunkan kepada mereka, wala'allahum yatafakkarun, dan supaya mereka mau memikirkan. Suratul Nahl fil ayatir rabiah wal arba'in. Wa kalamur rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dan ucapan rasul sallallahu alaihi wasallam la yukhalifu kalamullah, tidak akan menyelisih ucapan Allah. Wa kadzalika kalamullah, dan begitu pula ucapan Allah, la yunakidu ba'duhu ba'da, sebahagiannya tidak akan menyelisih, bertentangan dengan sebagian yang lainnya. Waqad akhbara subhanahu wa ta'ala, dan Allah telah mengkabarkan, annahu la syarikalah, bahwasanya tidak ada sekutu baginya. Waqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Agama Islam ini dibangun atas lima perkara. Syahadati an la ilaha illallah. Bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Ila akhir hadis. Hingga akhir hadis. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa hadza kulluhu, dan semuanya ini yu'ayyidu ba'duhu ba'da. Sebahagiannya mendukung, menguatkan sebagian yang lain. Wa yadullu ala annallaha ta'ala, dan menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala laisa lahu syarikun fil uluhiyah. Tidak ada sekutu baginya di dalam uluhiyahnya. Kama annahu laisa lahu syarikun fil rububiyah. Sebagaimana tidak ada sekutu baginya di dalam rububiyahnya. Qala al-mu'alif rahimahullah. Berkata al-mu'alif rahimahullah, wa hadha jawabun jaidun sadidun. Ini adalah jawaban yang bagus, yang tepat, kata beliau. Asy-Syari menjelaskan, qauluhu rahimahullah, ucapan beliau rahimahullah, wa hadha jawabun jaidun sadidun. Ini adalah jawaban yang bagus, yang sangat bagus, yang lurus, yang tepat. Yakni maksudnya, qaulal insani li khosmihi. Itu ucapan seseorang kepada lawan debatnya. Di mana dia berkata, inna kalamallahi ta'ala la yatanaqad. Sesungguhnya ucapan tidak akan bertentangan. Akan konsisten, tidak bertentangan, tidak menyelisih satu dengan yang lainnya. Wa inna kalaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yukhalifu kalam Allah. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan menyelisih ucapan Allah. Wa annal wajiba radul mutasabih ilal muhkam. Maka wajib mengembalikan perkara yang samar kepada perkara yang jelas. Mengembalikan dalil yang belum jelas maknanya, dalil mutasabih, dalil-dalil mutasabihat, kepada dalil yang muhkam, kepada dalil-dalil yang muhkamat. Dalil-dalil yang belum jelas maknanya, dikembalikan kepada dalil-dalil yang jelas maknanya, kepada dalil-dalil yang jelas hukumnya. Wahada ajaba bijawabin sadidin. Maka orang ini, orang tadi yang berdebat tadi ini, telah menjawab dengan jawaban yang tepat. Aisad bin limahallih. Artinya, tepat mengenai sasarannya. La yumkinu li ahadin an yunakidahu. Tidak mungkin seorang pun bisa membantahnya. Au yarudu alaihi ma yanquduhu, atau dia menolaknya yang bisa membantahnya, yang bisa membatalkan hujahnya. Li'annahu kalamun muhkam, dikarenakan ucapan yang muhkam, ucapan yang jelas hukumnya, yang jelas maknanya, mabniun 'ala dalilain. Dibangun di atas dua macam dalil. As-sam'i, yang pertama adalah dalil sam'i, yaitu dalil yang bersumberkan dari nas Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian wal-akli, dalil akli, dalil yang secara logika. Dalil yang secara logika. Terkadang pelaku kebatilan itu, bukan terkadang lagi ya, seringkali menghadapi pelaku kebatilan membantah pelaku kebatilan, kita menggunakan dalil-dalil logika. Sehingga mereka tersadar. Kemudian kita perkuat dengan dalil-dalil syar'i. Sebagai contoh, seseorang bertanya, gimana hukumnya merokok? Kok bisa haram? Maka kita kasih lihat aja kotak rokok itu. Tulisannya, peringatan, merokok itu membunuhmu. Kita suruh baca dia, apa tulisannya? Merokok itu membunuhmu. Terus kita tanyakan lagi, gimana? Kalau menghukum bunuh diri gimana? Haram? Haram. Maka baca tulisan di tulisan rokok itu. Merokok itu membunuhmu. Berarti kalau dia merokok, sama saja dia bunuh diri. Terkadang dengan cara logika, orang lebih memahami, lebih menyadari. Kemudian kita perkuat dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian wa makana kadzalik, dan jika demikian, yang demikian itu jawabannya, fa innahu jawabun la yumkinu li ayyi mubtilin an yangqudahu. Maka jika demikian jawabannya, maka jawabannya itu tidak mungkin bagi pelaku kebatilan untuk membantahnya. Dikarenakan dia membantah dengan dalil-dalil yang muhkam, baik secara dalil syar'i maupun dalil akli. Dalil yang jelas maknanya, yang jelas hukumnya, yang tidak bisa digiring ke sana kemari. Sehingga dia tidak bisa membantah dalil tersebut. Kemudian al-mu'alif mengatakan, walakin la yafhamuhu illa man waffaqahu Allah. Akan tetapi tidak ada yang dapat memahaminya kecuali yang Allah berikan taufik kepadanya. Fala tastahin bi. Maka janganlah kau meremehkannya. Fa innahu kama qala ta'ala. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, wa ma yulaqqaha. Dan tidaklah sifat-sifat sabar itu dianugerahkan illal ladzina sabaru, kecuali kepada orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqqaha, dan tidaklah dianugerahkan illa dzu hazn azim, kecuali orang-orang yang memiliki keberuntungan yang besar. Surat Fusilat fil ayatil khamisah wassalasin. Surat Fusilat ayat 35. Asy-Syari menjelaskan, qauluhu, ucapannya mu'alif rahimallah, walakin la yafhamuhu, akan tetapi tidak ada yang dapat memahaminya ila akhiri, hingga akhir kalimat. Yakni maksud beliau adalah anna hadzal jawaba, bahwasanya jawaban ini la yafhamuhu illa man waffaqahu Allah, tidak dapat dipahami kecuali orang yang diberi taufik kepadanya, kecuali orang yang Allah berikan taufik kepadanya. Fakashafa anhu fitnatash subuhat, maka tersingkap baginya fitnah subuhat, wa fitnah sahawat, dan fitnah sahwat. Tsumma istadalla lidzalik biqaulihi ta'ala, kemudian beliau berdalil akan hal itu dengan ucapan Allah Ta'ala, wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru, dan tidaklah sifat-sifat yang baik dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar. Artinya ma yuwaffaqu lid-dafi billati ya ahsan. Artinya tidak diberi taufik untuk menolak dengan cara yang paling baik. Qala al-mu'alif rahimallahu taala, kemudian al-mu'alif mengatakan wa ammal jawabul mufassal. Adapun jawaban yang secara mufassal, secara terperinci. Fa inna adallah, maka sesungguhnya musuh Allah lahu mu'tiradatun katsirah. Mereka memiliki sanggahan-sanggahan yang banyak ala dinir rusul, atas agama para rasul. Yasudduna bihan nasa anhu, yang mereka dengannya menghalangi manusia dari agama para rasul. Minha qauluhum, di antaranya ucapan mereka, nahnu la nusyriku billah, kami tidak berbuat syirik kepada Allah. Bal nasyhadu annahu la yakhluqu wa la yarzuq wa la yanfa'u wa la yadurru illa Allah wahdah la syarikalah. Bahkan kami bersaksi bahwasanya tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang memberi manfaat, tidak ada yang memberi mudarat kecuali Allah Ta'ala saja. Tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yamliku lahum jahun, la yamliku li nafsihi naf'an wala darra. Sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mampu, tidak kuasa memberikan manfaat dan mudarat kepada dirinya sendiri, fadlan an Abdul Qadir, terlebih lagi Abdul Qadir au ghairihi, atau selainnya. As-Sari menjelaskan qauluhu rahimahullah, ucapan beliau rahimahullah, ammal jawabul mufassal, adapun jawaban yang secara terperinci, ila akhiri, hingga akhir kalimat, li'annal jawabal awal, dikarenakan jawaban yang pertama, kana mujmal, merupakan jawaban yang secara global. Ya ruddu bihil insan ala kulli subhah. Yang dengannya, dengan jawaban mujmal tadi, yang secara global tadi, seseorang membantah atas setiap subhah. Tsumma hunaka jawabun mufassal. Kemudian di sana terdapat juga jawaban yang secara terperinci. Ai mumayyazun ba'duhu an ba'd. Artinya dibedakan sebahagiannya dengan sebagian yang lain. Maksudnya dirincikan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Bihai sutut fau bihi subha. Di mana dengan jawaban terperinci tadi ditolak, dibantah subhatu kulli wahidin bi'ainiha. Dibantah setiap subhat itu dengan sendirinya. Fa iza qala lakal musyrik. Maka jika dikatakan kepadamu seorang musyrik, ana la usyriku billah, aku tidak menyekutukan Allah. Bal ashadu annahu la yakhluq wa la yarzuq. Bahkan aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberi rezeki. Wa la yanfa'u wa la yadurru illa Allah wahdah. Tidak ada yang memberi manfaat dan tidak ada yang memberikan mudarat kecuali Allah Ta'ala saja. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yamliku li nafsihi naf'an wala darran. Tidak mampu, tidak kuasa memberikan manfaat dan mudarat kepada dirinya sendiri, fadlan amman duna sallallahu alaihi wasallam, terlebih lagi kepada selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka Abdul Qadir, seperti Abdul Qadir. Naam. Siapa yang tidak kenal dengan Syekh Abdul Qadir? Kebanyakan kita mengenal Syekh Abdul Qadir. Ya ini Ibn Musa, anaknya Musa Al-Jilani. Al-Jilani sebuah negeri yang di sebuah negeri Jilan yang dinisbatkan kepada beliau. Ala khilafin fi ismi abihi. Dengan perbedaan pendapat mengenai nama ayahnya. Jadi nama ayahnya ini terdapat perbedaan pendapat. Kana min kibari zuhad wal mutasawwifin. Dan beliau ini merupakan salah satu tokoh zuhud dan tasawuf. Naam, tasawuf. Apa itu tasawuf? Yaitu sikap zuhud dan warok terhadap dunia. Suatu jalan tasawuf yang dahulunya masih ditempuh sesuai syariat, namun semakin kesini semakin banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Muncul berbagai mistis-mistis, bahkan begitu banyak kesirikan. Kesirikan yang mereka lakukan awalnya adalah sikap zuhud dan warok terhadap perkara dunia, itu tasawuf. Adapun Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau merupakan ulama, ulama alus sunnah, ulama kita. Beliau adalah seorang salafi. Memang beliau memiliki banyak karomah dan memiliki sikap zuhud dan menempuh tasawuf, sikap zuhud dan warok terhadap perkara dunia. Namun beliau di atas manhaj salaf. Tasawuf waktu tasawuf yang beliau tempuh tidak bertentangan dengan syariat Allah Ta'ala. Sikap zuhud dan warok beliau terhadap dunia tidak bertentangan dengan syariat. Tetapi semakin kesini tasawuf semakin banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan, berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah. Di dalam melakukan peribadatan terlalu banyak melakukan ghulu, kesirikan, dan cerita-cerita khurafat. Jadi di sini Syekh Abdul Qadir Jailani merupakan salah satu ulama alus sunnah. Beliau adalah seorang salafi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullah, bahwasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani termasuk seorang ulama yang komitmen terhadap sunnah dalam berbagai permasalahan yang berkenaan tentang sifat-sifat Allah, takdir dan yang semisalnya. Beliau pun sangat serius di dalam membantah siapa saja yang menyelisih perkara-perkara tersebut. Naam, dan Syekh Abdul Qadir Jailani ini memang diberikan Allah banyak karomah. Naam, sebagaimana yang disampaikan pula oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, tidak ada seorang ulama besar yang riwayat hidup dan karomahnya lebih banyak kisahnya selain Syekh Abdul Qadir Jailani. Akan tetapi banyak dari riwayat-riwayat itu yang tidak benar, bahkan ada yang mustahil terjadi. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa riwayat yang menyebutkan karomah yang beliau memiliki telah mencapai derajat mutawatir, sangat banyak. Dan sebagian kisah itu memang benar adanya. Kisah beliau memiliki karomah itu memang benar adanya, namun tidak sedikit kisah-kisah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya dan keabsahannya. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani merupakan salah satu ulama kita, ulama alus sunnah. Beliau adalah seorang salafi. Tasawuf yang beliau tempuh tidaklah bertentangan dengan syariat Allah Ta'ala, berbeda dengan tasawuf di zaman sekarang yang begitu banyak terdapat di dalamnya penyelisihan. Penyelisihan dari Al-Quran dan As-Sunnah, bahkan yang lebih fatal, yang lebih bahaya. dari pemahaman tasawuf yang terjadi sekarang ini adalah wahdatul wujud, bersatunya makhluk, bersatunya Allah dengan makhluknya. Sebagaimana yang diucapkan oleh Syaikh Qutb di dalam kitabnya Fi Zilalil Quran, di dalam menafsirkan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, dengan mengambil kaidah dari pemahaman tasawuf yang telah sesat, bahwasanya alam ini merupakan kesatuan wujud, kata beliau. Alam ini merupakan kesatuan wujud, dan tidak ada wujud yang hakiki kecuali wujudnya Allah Ta'ala. Sehingga pohon itu adalah Allah. Karena wujud yang hakiki adalah Allah. Alam ini merupakan kesatuan wujud. Sehingga wujud yang hakiki, tidak ada wujud yang hakiki kecuali wujud Allah. Sehingga pohon itu adalah Allah. Batu adalah Allah. Manusia itu pada hakikatnya juga Allah. Pemahaman widatul wujud. Waliyauzubillah. Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani, beliau dilahirkan pada tahun 471 di Jilan, di negeri Jilan, sehingga beliau pun dinisbatkan ke negerinya Al-Jilani, Abdul Qadir Al-Jilani, Al-Jailani. Waktu fiya sanata wahid wasitin wa khamsimi'ah, dan beliau diwafatkan pada tahun 561 fi Baghdad, di Baghdad. Wa kana hambaliyal mazhab, dan beliau bermazhab Hambali. Wa hadza huwa tauhid, dan inilah tauhid. Nah, inilah tauhid yang diucapkanlah oleh orang musyrik tadi, bahwasanya aku tidak menyekutukan Allah, bahkan aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang memberi manfaat, tidak ada yang memberi mudarat kecuali Allah Ta'ala saja, tidak ada sekutu baginya, dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak kuasa memberikan manfaat dan mudarat kepada dirinya sendiri, lebih lagi kepada selainnya, seperti Abdul Qadir Al-Jailani. Inilah tauhid. Betul, inilah tauhid yang dia katakan oleh ahli syirik itu. Inilah tauhid betul. Apa yang dia katakan itu betul. Inilah tauhid. Akan tetapi dia ingin menyamarkan apa yang dia ucapkan itu dengan ucapan dia yang berikutnya. Maka Sari menjelaskan fahadi subhatun yulabisu biha. Maka ini adalah ucap subhat yang disamarkan. Walakinna subhatun dahidotun la yutufiduhu say'an. Akan tetapi subhat yang bisa difatahkan, sehingga tidak memberikan manfaat, memberikan faedah sedikit pun. Apa subhat yang akan dilontarkan selanjutnya oleh pelaku kesyirikan tersebut di dalam rangka menyamarkan ucapan sebelumnya? Dia mengatakan, walakin ana muznib, akan tetapi aku adalah seorang pendosa. Wasolihuna lahum jahun indallah, dan orang-orang saleh memiliki kedudukan di sisi Allah. Wa atlubu minallahi bihim, dan aku memohon kepada Allah dengan perantara mereka. Itulah subhat dia yang menyamarkan ucapan sebelumnya, bahwasanya aku tidak menyekutukan Allah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang memberikan manfaat, tidak ada yang memberikan mudarat kecuali Allah Ta'ala saja, dan tidak ada sekutu baginya, dan seterusnya. Itu disamarkan dengan ucapan dia yang berikutnya, walakin ana musnib, akan tetapi aku adalah seorang pendosa. Wasolihuna lahum jahun indallah, dan orang-orang saleh memiliki kedudukan di sisi Allah. Wa atlubu minallahi bihim, dan aku memohon kepada Allah melalui perantara mereka. Asy-Syari menjelaskan hadza baqiyatu kalamil musabbih. Ini lanjutan ucapan orang yang pembuat sufat tadi, pelaku kesyirikan tadi. Fa'ajibhum, maka jawablah dia, bi'anna ma zakarta, bahwasanya apa yang telah engkau katakan, huwa ma kana 'alal musyrikuna alladziina qatalahumun nabiyyu shallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin yang diperangi Nabi shallallahu alaihi wasallam. Wastabaha dimahum wa nisa'ahum wa amwalahum, dan dihalalkan dihalalkan darah-darah mereka dan wanita-wanita mereka dan harta-harta mereka. Walam yuknihim hadat tauhidus syai'ah, dan tidak memberikan manfaat sedikit pun tauhid ini kepada mereka. Kemudian al-mu'allim mengatakan waqra 'alaihi ma dzakarallahu fi kitabihi wa waddihhu, dan bacalah atasnya, bacakan atasnya apa yang telah Allah Ta'ala sebutkan di dalam kitabnya dan jelaskan kepadanya. Asy-Syari menjelaskan qauluhu waqra 'alaihi ma dzakarallahu Ta'ala fi kitabihi wa waddihi wa waddihhu, ucapannya dan bacalah atasnya apa yang telah Allah Ta'ala sebutkan di dalam kitabnya dan jelaskanlah kepadanya. Al-Mu'alif menginginkan yang demikian itu agar engkau membacakan atasnya apa yang telah Allah Ta'ala sebutkan di dalam kitabnya mengenai tauhid uluhiyah. Fa'innahu jalla wa'ala abda'a fihi wa'ada wa karroro min ajli tasbitihi fi kulubin nas. Dan Allah Azza wa Jalla memulai di dalam kitabnya dan senantiasa mengulang-ulanginya dalam rangka mengokohkannya di hati-hati manusia, wa iqamatil hujjati alaihim, dan dalam rangka ditegakkan hujjah atas mereka. Nah, sehingga untuk membantah alil batil ada dua metode, yaitu dengan cara memberikan jawaban yang secara mujmal dan juga secara terperinci. Nah, insya Allah Ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya penjelasan lanjutan mengenai jawaban terperinci ini. Insya Allah Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilaika.